kejadian khusus menimpa seorang hamba pada dirinya atau pada keluarganya atau pada hartanya. Inilah musibah yang khusus. Mesti seorang hamba mendapatkan ujian-ujian tersebut, baik ujian yang umum menimpa banyak orang atau kemudian ujian yang khusus menimpa pribadi-pribadi masing-masing dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selalu akan ada ujian. Qala ya basalihim bil makarih. Menguji mereka dengan perkara-perkara yang tidak disukai oleh mereka. Perkara-perkara yang mereka benci, ya. Semisal yaitu cuaca yang panas, ataupun kemudian rasa lapar, rasa haus, ya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ataupun kemudian dari keluarganya, istri dan anak-anaknya, ada sikap yang tidak dia sukai dari istri dan anak-anaknya. Inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala berupa al-makarih, perkara-perkara yang dibenci, ya. Qala ya basalihim bil a'da'i minal kuffar wal munafiqin. Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan adanya musuh-musuh bagi mereka dari kalangan orang-orang kafir dan dari kalangan orang-orang munafik. Dengan adanya orang-orang kafir tersebut, Allah Subhanahu wa taala menguji kaum muslimin. Siapa di antara mereka yang kemudian benar-benar mau menegakkan syariat jihad fi sabilillah misalnya. Apabila memang telah tegak jihad yang syar'i bersama pemerintah, siapa yang kemudian mau ikut maju ke medan pertempuran ketika sudah ada panggilan jihad, dan siapa yang kemudian tidak mau maju ke medan pertempuran, atau juga bersabar dari apa syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Ini juga kemudian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala berupa apa syubhat dari mereka, yang mereka tidak henti-hentinya menghembuskan syubhat-syubhat untuk menggembosi kaum muslimin untuk meninggalkan sedikit demi sedikit ajaran-ajaran agamanya, untuk mengikuti dan mengekor kepada mereka orang-orang kafir, mengikuti budaya mereka, mengikuti segala macam seluk-beluk dari peri kehidupan mereka. Ini adalah satu cobaan. Apakah seorang mau bersabar tetap berada di atas agama Allah Subhanahu wa taala, bersabar di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, atau kemudian terikut arus, kemudian meninggalkan sedikit demi sedikit hukum-hukum syariat karena bertaklid pada orang-orang kafir. Qala fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si wa adamil qunuti min rahmatillah. Maka mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala menghadapi berbagai macam musibah tersebut, mereka membutuhkan kesabaran dan tidak adanya rasa putus asa, tidak adanya rasa putus harapan dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa yasbutuna ala dinihim, dan mereka kokoh di atas agama mereka. Jadi namanya agama adalah ujian dan cobaan, ya. Yang kemudian Allah ingin melihat dengan ujian dan cobaan tersebut, mana yang kokoh di atas agama, mana yang kemudian menyatakan beriman tapi sebetulnya tidak beriman, atau menyatakan beriman tapi lemah imannya. Jadi ujian ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyaring, supaya Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengetahui siapa dari hamba-hambanya bersabar, ya, dan siapa dari hamba-hambanya betul-betul beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan ditinggalkan begitu saja? Mereka bisa mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibiin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang yang telah menyatakan bahwasanya mereka beriman sebelum mereka. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui siapa dari mereka yang betul-betul jujur dan siapa yang hanya dusta semata dalam pengakuan keimanannya tersebut. Ya. Jadi segala macam ujian dan cobaan itu memang betul-betul adalah sesuatu yang hanya Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kejujuran agama seorang hamba, apakah betul-betul jujur keimanannya ataukah tidak. Qala wa la yatazahzahuna ma'al fitan, dan mereka butuh untuk bisa tidak larut bersama fitnah-fitnah yang ada, butuh bimbingan Allah Subhanahu wa taala supaya dikokohkan di atas agama dan tidak larut terikut dengan fitnah-fitnah yang menerpa, cobaan-cobaan yang menerpa pada diri mereka. Qala aw yastaslimuna lil fitan, atau kemudian justru mereka berserah diri kepada fitnah-fitnah tersebut, menyerah, kalah karena saking kuatnya fitnah-fitnah yang ada, baik itu syubhat atau syahwat. Mereka kemudian meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak kuat ketika menghadapi yaitu paparan fitnah-fitnah tadi, satu demi satu menghampiri mereka, menerpa mereka. Jadi ketika ada fitnah, seorang butuh untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sabat, kekokohan, supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai orang yang terikut dan larut terbawa oleh fitnah tadi. Qala bal yathbutuna ala dinihim, bahkan mereka kokoh di atas agama mereka. Qala wa yasbiruna ala ma yuqasuna min al-at'ab fi sabiliha, dan mereka bersabar dalam menghadapi segala macam bentuk kelelahan perkara-perkara yang melelahkan di jalan, yaitu menghadapi fitnah-fitnah tersebut, dan juga untuk kokoh di atas agama mereka, lelah, capek, untuk kemudian menghadapi segala macam fitnah yang ada dan kokoh di atas agama tersebut. Qala bi khilafil ladzi idza batuliya jaza'a wa tasaqqata wa qanita min rahmatillah, berbeda dengan orang yang apabila diberi ujian maka dia berkeluh kesah dan dia tasaqqat, yaitu merasa tidak ridha, murka, marah atas ujian tersebut. Wa qanita min rahmatillah, dan kemudian merasakan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Diberi ujian justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, marah, murka terhadap takdir Allah tersebut, berkeluh kesah dan yang lain sebagainya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran adalah sesuatu yang wajib dalam menghadapi cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala. Keadaan yang paling minimal yang harus seorang berada di atasnya itu bersabar, di atas yaitu cobaan-cobaan Allah Subhanahu wa taala paling minimal. Apabila kesabaran tersebut hilang, ketika menghadapi yaitu musibah-musibah tersebut, maka dia terjatuh kepada sesuatu yang diharamkan. Qala fa hadza yuzadu ibtila'an ila ibtila'in, ومصائب أو مصائب إلى مصائب atau ila masaiba wa masaibu ila masaiba, maka yang orang yang seperti ini bertambah cobaannya di atas cobaan, yaitu cobaan yang menerpanya, kemudian cobaan yang lainnya bahwasanya dia telah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan sesuatu yang diharamkan, yaitu dia tidak bersabar atas cobaan tadi, jadi cobaannya berlipat ganda. Wa masaibu ila masaibi, dan wa masaibu ila masaiba, dan kemudian ditambah pula musibah-musibahnya di atas musibah-musibah yang telah terjadi, musibah-musibah dunyawiyah berupa sakit, bencana, kelaparan, kemiskinan dan yang lain sebagainya, ditambah dengan bencana musibah diniyah. Itu dia kemudian melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak bersabar atas musibah-musibah tadi. Itu paling tidak. Atau kemudian yang lebih parah lagi, musibah dalam hal agamanya berupa tidak sabar di atas agamanya menghadapi musibah-musibah tersebut, sehingga menukar agamanya dengan sedikit bantuan, misalnya ketika menghadapi bencana, misalnya ketika menghadapi bencana yang begitu, yaitu beratnya dia rasakan, dia menerima bantuan-bantuan dari orang-orang yang memiliki misi-misi tertentu dari kalangan orang-orang Nasrani, maka kemudian dia berbalik meninggalkan agamanya. Nah, ini berarti apa? Tambah musibahnya di atas musibah yang telah menimpanya. Pertama musibah di atas musibah yang telah menimpanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah idza habba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhata alaihi asukhat. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha terhadap ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang murka terhadap ujian yang ditimpakan kepadanya, maka dia justru mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amalan yang dilakukannya. Dapat ujian bersabar dan ridha, maka mendapatkan ridha dari Allah. Dapat ujian murka, sama dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Qala wa'adhamu an-nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menyampaikan hadis yang lainnya. Manusia yang paling besar cobaannya itu para nabi, kemudian yang semisal dengannya, kemudian yang semisal. Artinya semakin besar ujian seorang hamba, ini menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasannya dia adalah seorang yang imannya kuat, maka diuji sesuai dengan keimanannya. Apabila keimanannya lemah, maka diuji dengan ujian yang ringan. Keimanan yang semakin kuat, maka diuji dengan ujian yang lebih besar. Dan yang paling besar adalah orang-orang yang paling kuat keimanannya, yaitu para nabi, mendapatkan ujian-ujian yang paling besar, yang tidak sebanding ujian kita dibandingkan ujian para nabi alaihi wassalatu wassalam dalam menghadapi kaumnya, dalam menghadapi kaumnya. Qala ubtiliyar rusul, para rasul itu telah diberikan ujian. Wa ubtiliyas siddiqun, dan orang-orang yang jujur dalam keimanannya, mereka pun telah diuji. Wa ubtiliyas syuhada, dan orang-orang yang mati syahid pun kemudian telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ubtiliya ibadullah al-mu'minun, dan juga telah diuji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, lakinnahum sabaru, akan tetapi mereka bersabar. Ini contoh bagi kita, dari kalangan umat-umat yang terdahulu, ujiannya lebih besar daripada kita, ujiannya lebih hebat daripada kita, namun mereka bersabar. Oleh karena itu, apabila seorang mengalami ujian dalam hidupnya, musibah, cobaan, perkara-perkara yang tidak disenanginya, maka hendaknya membaca sirah dari para nabi, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga nabi-nabi yang lainnya, dan melihat betapa sabarnya mereka dalam menghadapi ujian-ujian yang ujian hidup kita, apabila dibandingkan dengan ujian hidup mereka, tidak seberapa, tidak sebanding dan jauh lebih kecil daripada ujian mereka. Dan juga bacalah perjalanan hidup para sahabat, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka adalah orang-orang yang paling beriman dari umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling kuat keimanan setelah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka kita akan mendapati betapa ujian kita adalah sangat kecil dibandingkan ujian mereka, dan itu adalah suatu hiburan bagi kita. Mereka diuji dengan ujian yang besar, ujian yang berat, mereka bersabar. Bukankah kita yang mengaku ingin mengikuti mereka, orang-orang yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sepantasnya mengikuti kesabaran mereka dalam menghadapi musibah Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ ada yaitu hiburan bagi diri kita. Qala al munafiqu faqad qala Allah fihi. Adapun orang munafik, maka Allah telah berkata tentang atau telah berfirman tentang orang munafik yang ini. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, dan di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala harf. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan, yakni taraf, harf maksudnya taraf, yaitu di pinggiran, di tepian. Seperti kalau kita membayangkan orang yang berada di tepi jurang, di tepi jurang, tidak kokoh kakinya ketika di tepi jurang menghadapi yaitu terpaan angin sedikit, bisa jadi dia terjatuh ke dalam jurang tersebut. Itulah permisalannya orang-orang munafik beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tepian. Itu agamanya berada dalam ancaman besar karena agamanya dan keimanannya tidak kokoh. Ya. Dan bahkan mereka tidak memiliki keimanan, orang munafik. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai bentuk riya saja kepada kaum mukminin. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di pinggiran. Apa maksudnya? Fa in asabahu khairun tama'anna bih. Apabila mereka ditimpa atau kemudian mendapatkan kebaikan, mereka tenang. Apabila mendapatkan kekayaan yang banyak, dirinya sehat, keluarganya sehat, anak-anaknya pun sehat dan pintar-pintar, tidak ada kekurangan pada dirinya, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang. Qala wa idza sabahu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau dia tertimpa oleh fitnah, dia ditimpa oleh fitnah cobaan, maka dia berbalik. Itu meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menampakkan kekufurannya. Khosirat dunia wal akhirah. Mereka rugi dunia dan akhirat dan kekufuran tersebut meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dzalika huwal khusranul mubin. Yang demikian adalah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata itu meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala, ini kerugian yang begitu besar, ya. Qala fa dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa malazzatin wa sururan wa nasran. Maka dunia ini tidak selalu dan senantiasa berupa kenikmatan-kenikmatan, kemewahan, perkara-perkara yang lezat, yang enak, dan kegembiraan, kebahagiaan, dan juga pertolongan. Tidak selalu seperti itu. Bukan hal-hal yang indah saja yang ada di dunia tersebut. Qala laysat daiman hakadha. Tidak senantiasa berada dalam keadaan seperti itu manusia di dunia ini. Qala Allahu yudawiluha bainal ibad. Allah memutarkannya, menggilirkan dunia tersebut di antara hamba-hambanya. Terkadang senang, terkadang susah, terkadang datang pertolongan, terkadang ya harus bersabar sambil menunggu datangnya pertolongan tersebut. Dan yang lain sebagainya. Qala as-sahabatu afdal. Afdalul ummah. Maza jara alaihi minal ibtila wal imtihan. Para sahabat yang mereka adalah seutama-utamanya umat ini. Apa yang kemudian terjadi kepada mereka, menimpa mereka berupa ujian dan cobaan. Betul-betul ujian yang berat, ujian yang yaitu sangat menguji keimanan seseorang. Bayangkan apabila kita termasuk orang-orang yang menghadapi orang-orang kafir Quraisy di tengah masyarakat mereka di Mekkah, harus mempertahankan keimanan sebagaimana para sahabat mempertahankan keimanan mereka. Ya mungkin kita tidak akan tahan dengan cobaan-cobaan tersebut, dengan kelemahan keimanan kita jauh dibandingkan keimanan mereka. Banyak contoh-contoh musibah dan cobaan yang menimpa mereka dalam keadaan mereka adalah umat atau kemudian seutama-utamanya orang yang paling utama dari umat Islam ini. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami perputarkan, pergilirkan di antara manusia, antara senang, susah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kesusahan, terkadang juga mendapatkan kenikmatan, terkadang mendapatkan musibah. Itu selalu diperputarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dipergilirkan di antara manusia. Terkadang bulan yang senang, alan yang susah, terkadang sebaliknya, alan yang senang, bulan yang susah. Seperti itu yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sunnah, jadikan suatu yang kemudian merupakan sunnatullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala bagi hamba-hambanya. Tidaklah seorang di dunia ini selalu terus-menerus dalam keadaan senang. Karena memang dunia ini adalah darul ibtila, tempatnya cobaan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang kemudian hidup tanpa ada cobaan. Adapun negeri yang tanpa cobaan adalah darul akhirah. Negeri akhirat yaitu bagi orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Maka mereka mendapatkan kenikmatan kekal abadi selamanya. Tidak ada perkara-perkara yang dibenci, tidak ada musibah, tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa gundah gulana, tidak ada rasa yang menyakitkan diri mereka. Nah, qala falyuwazzin al-'abdu nafsahu. Maka hendaknya seorang hamba itu membiasakan dirinya. Annahu idza batulya fa inna hadza laysa khasan bihi. Bahwasanya dia apabila diuji, maka ini bukanlah sesuatu yang khusus baginya. Semuanya telah diuji. Sampai orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat pun diuji. Bukan sesuatu yang khusus bagi kita, cuma kita yang diuji, tidak. Kalau kita melihat bahwasanya ujian kita seperti ujian kita yang paling berat ini, di antara orang-orang yang ada di sekitar kita, berarti kita kurang jeli melihat keadaan orang-orang yang di sekitar kita. Pasti ada yang lebih berat ujiannya daripada kita. Apalagi apabila kita mau melihat kepada tadi para nabi ataupun para sahabat, kita mau membaca biografi dan sirah mereka, maka apalah cobaan yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita dibandingkan cobaan yang Allah timpakan kepada mereka. Fala fa hadza sabaqa li auliyaillah. Maka keadaan yang seperti ini yaitu ujian itu telah ada pada wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Fa yuwaddin nafsahu. Maka hendaknya dia membiasakan dirinya. Wa yasbiru dan bersabar, wa yantaziril faraja min Allah taala, dan menanti al-faraj yaitu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana dalam hadis ya, yang telah kita pelajari dalam kitab Al-Arba'in, wa'lam anna sabra ma'al anna nasra ma'al sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah bahwasanya pertolongan itu akan selalu ada bersama dengan kesabaran. Seorang bersabar maka akan datang pertolongan. Ya. Kalau tidak bersabar ya sudah, berarti apa? Dia akan berada dalam keadaan yang sempit. Setelah tertimpa musibah, cobaan, kemudian juga hatinya betul-betul sempit dengan cobaan tadi. Adapun apabila dia bersabar, maka akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa adal faraj minal karbi, dan bahwasanya jalan keluar itu pasti ada bersama kesusahan. Setiap kesusahan pasti ada jalan keluarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal seorang menunggu, tinggal seorang bersabar atas atau menunggu jalan keluar tersebut. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwasanya bersama setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Qala rahimahullah, qala hasbunallah wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik ya, yaitu dampak dan kemudian hasil yang baik adalah diraih oleh orang-orang yang akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian bersabar ya. Kemudian ketahuilah tadi sempat kita sebutkan bahwasanya yang namanya syukur itu mengharuskan seseorang untuk bersabar. Jadi tidaklah sempurna rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa rasa sabar. Kemudian juga tidaklah sempurna rasa sabar tanpa rasa syukur. Tanpa rasa syukur. Jadi ada yaitu saling keterikatan antara syukur dan sabar. Yang sebagaimana kita ketahui bahwasanya ketika seorang diberi kenikmatan, yang menjadi kewajiban baginya adalah bersyukur. Namun ternyata dia perlu juga untuk bersabar ketika mendapatkan kenikmatan tersebut. Ini disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Adapun bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan jelas ya, suatu yang kemudian sudah kita ketahui bersama, sudah sering kita dengarkan, sudah sering kita pelajari. Adapun bagaimana cara bersabar ketika ada atau mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, seorang perlu untuk bersabar dari sisi bahwasanya kenikmatan tersebut mesti ada perkara-perkara yang menjadikan kenikmatan-kenikmatan tadi menjadi pergi, hilang, sirna, yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang butuh untuk bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala, supaya kenikmatannya tadi tetap ada, kenikmatannya tetap langgeng dan bertambah. Ya, mendapatkan tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila ketika mendapatkan kenikmatan dia justru banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini justru akan menjadikan kenikmatan-kenikmatan tadi sirna, hilang. Maka ketika seorang mendapatkan kenikmatan butuh dia untuk bersyukur, ini jelas, dan juga butuh dia untuk bersabar supaya tidak terjatuh kepada perkara-perkara yang menjadikan kenikmatan tadi hilang dan sirna. Adapun ketika mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia butuh, selain dia butuh untuk bersabar, ternyata dia juga butuh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan yang sulit, sempit, musibah yang menimpa seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala tetap memiliki hak untuk diibadahi. Bagaimana peribadan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang tertimpa musibah, tertimpa sesuatu yang tidak disenanginya, yaitu tadi dengan bersabar. Dengan bersabar. Artinya apa? Bersabar adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang diberikan taufik oleh Allah untuk bersabar menghadapi ujian-ujian dan musibah yang ditimpa oleh Allah Subhanahu wa taala, patut setelahnya untuk dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dia telah mendapatkan taufik, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sempit sekalipun. Dalam keadaan dia tertimpa musibah, dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, dia masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka itulah sisi mengapa ketika seorang ketika tertimpa ujian pun masih harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullahu taala, qala, dan berkata yaitu al-muallif, wa idza aznaba astaghfar, dan apabila dia berdosa maka dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini masih doa dari al-muallif rahimahullahu taala, mendoakan supaya orang yang membaca risalah ini menjadi orang yang apabila dia berdosa, melakukan kemaksiatan kepada Allah, melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala, segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala amma alladhi idza aznaba la yastaghfiru wa yastazidu min adh-dhunubi fa hadza syaqiyyun wal 'iyadu billah. Adapun orang yang apabila dia melakukan dosa tidak beristighfar, justru menambah dosa-dosanya, maka dia adalah orang yang syaqi, orang yang celaka, wal 'iyadu billah, orang yang sengsara, wal 'iyadu billah. Kau minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang seperti ini. Berbuat dosa justru merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga terus-menerus menambah dosa tadi. Sudah tidak peduli lagi dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Qala, lakinnal 'abda al-mu'mina kullama sadara minhu dhanbun badara bitaubah. Akan tetapi seorang hamba yang beriman, maka setiap kali muncul darinya perbuatan dosa, maka dia bersegera untuk bertaubat. Ini sifatnya seorang mukmin. Ya, sebagaimana di sini disampaikan dalilnya surat Ali Imran ayat ke-135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكر الله فاستغفر لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله. Dan orang-orang itu orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji, dosa-dosa besar, atau zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, zakarullah, dia mengingat Allah, fastaghfiru li dhunubihim, lalu segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah. Dan kemudian siapa yang bisa mengampuni dosa-dosa selain Allah? Jadi seorang mukmin bukan seorang yang maksum. Seorang mukmin tetap dia terjatuh ke dalam perbuatan dosa, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Ya. Setiap anak-anak Adam itu adalah orang-orang yang berdosa. Ya. atau banyak berdosa, khata, banyak berdosa, banyak melakukan dosa, pasti terjatuh ke dalam dosa, bukan orang yang maksum. Sebagaimana tadi seorang mukmin pasti mendapatkan cobaan, seorang mukmin juga pasti ya, kemudian akan terjatuh kepada perbuatan dosa. Tapi kemudian yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kenyataan ini menyampaikan sunnatullah bahwa seorang manusia pasti akan terjatuh kepada perbuatan dosa, bukan yang diinginkan dengannya seorang bermudah-mudahan sehingga terjatuh ke dalam dosa tidak peduli, bukan ya. Namun yang diinginkan dengannya adalah untuk seorang selalu berwaspada, mewaspadai bahwasanya dia bisa terjatuh sewaktu-waktu dalam perbuatan dosa, dia kemudian menjaga jarak dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut ya. Waspada, oh ini perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atau ini adalah suatu perbuatan yang akan mengantar kepada keharaman Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun itu mubah pada awalnya, pada asalnya, tapi akan mengantar kepada keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti apa? Seorang mukmin ya, ketika mengetahui bahwasanya dirinya adalah seorang yang lemah, ditakdirkan untuk kemudian terjatuh kepada dosa-dosa, maka dia akan mengambil sikap sebelum terjatuh kepada dosa, dia mewaspadai perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Mengambil jarak. Ya. Mengambil perlindungan dari perbuatan-perbuatan dosa tadi. Kemudian juga sikap yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis itu sendiri, yaitu setelah terjadi dosa, ya, dia bertaubat, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bersabda dalam lanjutan hadis tadi, wa khairul khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang banyak melakukan dosa yaitu orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sikap seorang mukmin menjaga dirinya dari dosa. Dan apabila dia terjatuh kepada dosa, tidak berlama-lama dia kemudian berada dalam keadaan seperti itu, segera bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.